menuju padamu kekasih, hanyalah untukmu ku serahkan cinta. Aku akan selalu bersamamu, takkan lagi ku jauh darimu, walaupun kau ada di sisi. Menuju pada